Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal maqsudu anna kalimat at-tawhid idha shahida biha al-mu'minu arifan lima'naha wa haqiqatahu nafyan wa ithbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bishahadatihi fahadihil kalimatu min hadha shahid أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرج لثمرتها كل وقت انتهى. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maksud dari pembahasan ini pembahasan tentang kalimat terakhir, yaitu adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Apa syaratnya? Surga dan neraka adalah hak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kalimat tauhid kalau dipersaksikan oleh seorang mukmin yang mengetahui maknanya dan mengetahui hakikatnya secara penafian dan penetapan, muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu, yang dia orang yang bersyahadat ini tersifati dengan konsekuensi-konsekuensinya, artinya menerapkan pada dirinya, tegak dengan hatinya dan lisannya dan anggota badannya, semuanya menegakkan syahadatnya, maka kalimat itu yang diucapkan oleh orang yang bersyahadat tadi menjadi kokoh, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ai sabitun rasikhun fi qalbihi. Kokoh di dalam hatinya. Wa furu'uha muttasilatun fis sama, dan cabang-cabangnya sampai bersambung ke langit. Wa hiya mukharrajatun li mukhrijatun li thamaratiha kullu waqt, yang akan membuahkan hasilnya setiap saat, mengingatkan kita pada ayat tentang kalimat thayyibah, kalimatin thayyibatin asluha thabitun wa farwaha fis sama, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardh ma laha min qarar. Ada dua permisalan. Yang pertama, mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi amri rabbiha. Baik, permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke bumi kokoh dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Sedangkan dikatakan tu'ti ukulaha, memberikan hasilnya dan buahnya kullahin, setiap saat hasilnya keluar bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Sebaliknya kalimatin khabithatin dikatakan wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardh. Kalimat yang jelek seperti pohon yang jelek tercabut dari tanahnya, dari bumi. Sudah jelek, tercabut dari bumi. Akan berapa lama umurnya? Mala min qarar, tidak ada kekokohan, tercabut dari tanah, sebentar kemudian mengering, menguning dan hilang, hancur menjadi humus. Beda dengan yang tadi, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Wa mathalu kalimatin thayyibatin huwa kalimat la ilaha illallah, kata Ibnu Qayyim, dan contoh kalimat yang baik adalah la ilaha illallah, yang kalau kokoh di dalam hati niscaya cabang-cabangnya sampai ke langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, dilipatkan oleh Allah, dapatkan pahalanya dari Allah dan buahnya akan terus keluar. Ya, ini apa yang dihasilkan dari kalimat thayyibah yang kokoh dalam hati, amal saleh. Terus dia beramal saleh, beribadah, bersedekah ila akhir. Intaha, selesai pembahasan hadis man syahida la ilaha illallah. Pembahasan berikutnya yaitu hadis yang berikutnya dalam bab ini, bab keutamaan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahum ay lil Bukhari wa Muslim fi sahihayhima fi hadis Itban, dari hadis Itban radhiyallahu taala anhu. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam hadis Itban disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlu tauhid. Mada yaqulu fi awal bab fadlu tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Idzan madza al-ihtida wa madza al-amn. Al-ihtida wal amn. Thaniyan, wa min fadli at-tauhid aydan adkhalahu Allah الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثالثا هو ثالث حرم الله عليه النار. الله حرمكن dari api neraka, dijamin tidak akan terkena api neraka. Walaupun ini mirip atau sama semana dengan al-amin. Baik. Li kulli wahid min hadhihi thalatha lahu syahid min al-adillah. Bal syawahid. Masing-masingnya punya syawahid. Yang ini di ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang ini yang kedua hadis sahih في البخاري ومسلم متفق عليه فهو قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والثالث diharamkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka dan diharamkan api neraka untuk membakarnya, dari hadis yang mutawatir, dari hadis Itsban di antaranya, yaitu fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka, mengharamkan dari api neraka. Tayyib, ma syartuhu, apa syaratnya? Syaratnya yabtaghi bidzalika wajhallah. Kalau diucapkannya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, itu penting. Sehingga jangan cuma ucapan saja, tetapi ada keikhlasan. Kalau ada keikhlasan dalam hati, kokoh dalam hati, akan ada buahnya. Buahnya adalah pembuktian dan pengamalan. Qauluhu wa lahuma ailil Bukhari wa Muslim fi sahihayhima bikamalihi. Wahada tarfun min hadisin tawil. Sesungguhnya ini adalah satu ujung dari potongan hadis yang panjang yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Sedangkan Itsban dengan dikasrahkan tanpa titik, ba'daha musannah fauqiyah, setelahnya adalah dua titik di atas, thumma muwahhadah, kemudian satu titik. Berarti dibaca Itsban satu titik tahtiyah atau fauqiyah? Tahtiyah, di bawah. Beliau Itban adalah Ibnu Malik Ibnu Amr Ibnu Al-Ajlan Al-Ansari min Bani Salim Ibnu Auf. Beliau sahabiyun syahir, sahabiyun masyhur yang meninggal pada zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa akhraj al-Bukhari fi sahihi bi sanadihi Qatadah qala haddatsana Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu wa Muad radifuhu ala ar-rahli qala ya Muad qala labbaik ya Rasulullah wa sa'day qala ya Muad قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه. Ini juga syarat. Perhatikan baik-baik yang tadi kamu kasih garis atas atau kasih stabilo atau dikasih kotak merah. Yabtaghi bidzalika wajhullah. Sekarang yang dikasih garis atas atau stabilo atau kotak merah, sidqan min qalbihi. Jujur dari hatinya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbihi, illa haramahullahu taala 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia dari api neraka. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas, bolehkah aku beritakan pada manusia fayastabshiru, agar mereka bergembira? Qala idan yattakilu, kalau begitu mereka akan menggampang-gampangkan. Fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman, maka Mu'adz pun menyampaikan berita itu ketika akan wafatnya ta'assuman ai ihtirazan minal ithim, karena khawatir jatuh terhadap dosa. Wasaqa bi sanadihi, dibawakan pula dengan sanadnya, haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala sami'tu anasan qala dzukira li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, disebutkan kepadaku bahwa Nabi berkata pada Mu'adz bin Jabal, man laqiyallaha la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Qala afala ubashirun nas? Qala la, inni akhafu an yattakilu. Bolehkah aku beritakan pada manusia? Jangan, aku khawatir mereka akan menggampang-gampangkan urusan ini. Mana ini kasih garis atas, kasih stabilo atau dikasih kotak merah? La yushrik bihi syai'an. Kasih tanda penting. Tapi berapa yang sudah kasih stabilo, kasih garis atas? 3. Yang pertama, yabtaghi bidzalika wajhullah. Yang kedua, sidqan min qalbihi. Yang ketiga, la yusyrik bihi syai'an. Maka barakallahu fikum, kalimat man qala siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya ucapan fahasat, tetapi dengan satu syarat, yabtaghi bidzalika wajhallah. 2 syarat, sidqan min qalbihi. 3 syarat, jangan syirik. Sehingga yang disebut mutawatir tadi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah gak akan masuk neraka, itu bukan hanya qaulun, tetapi ada pembuktian tidak syirik, ada kejujuran di dalam hati, ada harapan dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.